حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت واثنان؟ قال واثنان. فقه الحديث فيه بشارة للوالدين بدخول الجنة بفضل الله ورحمته على أولادهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جزء kedua حديث 149 نسي lanjutan keutamaan orang tua yang anaknya wafat ketika masih kecil atau yang keguguran. Ya, hadis 149 kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Harami ibnu Hafs. Harami bin Hafs telah menyampaikan sebuah hadis pada kami berserta Musa bin Ismail qala, keduanya mengatakan haddatsana Abdul Wahid. Abdul Wahid telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Qala, dia mengatakan haddatsana Utsman ibn Hakim. Utsman bin Hakim telah menyampaikan hadis pada kami. Ia berkata haddatsani Amr ibn Amir al-Ansari. Amr bin Amir al-Ansari mengatakan haddatsatni Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang kemarin kita ceritakan, siapa beliau ini? Ibunya siapa? Anas bin Malik. Ya, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Qalat, kuntu inda Nabi, kata Ummu Sulaim, saya pernah berada ya di sisi Nabi waktu itu, yauman, pada suatu hari, faqal, kemudian beliau bersabda, ya Ummu Sulaimin, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma salasatu auladin. Tidaklah dua orang muslim, yaitu sepasang suami istri, yang wafat tiga anaknya, illa adakhalahum Allahu al-jannah, melainkan Allah akan masukkan dia ke surga. Kemarin dengan syarat apa? Mereka bersabar, Allah akan masukkan mereka ke surga. Bahkan disebutkan ya, anak-anak tersebut jadi apa? Jadi hidhar syadid minan nar, jadi tembok yang kuat yang memagari dia dari api neraka. Kemudian kata Ummu Sulaim, wasnan, bagaimana kalau dua ayah Rasulullah yang wafat? Qala wasnani, ya, kata Nabi, ya dua juga. Bahkan kemarin dalam hadis Jabir bin Abdullah, apa? Ya, seandainya beliau mengatakan, ada yang bertanya, Jabir bin Abdullah bertanya, bagaimana kalau satu? Faqala, laqala, tentu Nabi juga akan menjawab iya demikian. Ya, disebutkan di sini syarahnya oleh Syekh Luqman, fiqhul hadisnya, fihi bisyaratun lil walidaini bidukhulil jannati bifadlillahi wa rahmatihi ala auladihima. Ya, dalam hadis ini terdapat bisyarah, kabar gembira bagi sepasang ya, bagi kedua orang tua, ya, akan masuknya surga, mereka masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah atas kematian anak mereka berdua. Ya, juga kemarin diikat dengan apa? Syaratnya lagi anaknya masih kecil. Nah, terus lanjut lagi hadis 150. Haddatsana Aliun qala haddatsana Mu'tamirun qala qara'tu 'ala al-Fudaili an Abi Huzaizin أن الحسن حدثه بواسط أن Su'ata ibna Muawiyah haddathahu annahu laqiya Aba Dzarrin mutawashshihan qirbatan. Aba Dzarrin mutawashshihan qirbatan. Qala malika malaka. Qala malaka minal waladi ya Aba Dzarrin? Qala ala uhaddithuka? Qultu bala. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فككاه لكل عضو منه عضو منه. شرح الكلمات mutawashihan hamilan kirbatan ma yusna'u minal hamilan. Selesai. Nah, itu penjelasan dari mutawashihan hamilan. Nah, kalau kirbah lain lagi kosakatanya. Terus ma yusna'u minal jildi minal jildi li hamlil ma'i fihi li hamlil ma'i fihi al-hinthu adh-dhanbu ay lam yablugu sinnal taqlifi alladhi yaktubu fihi al-ithmu al-fikaku al-khulasu. Taib. Hadis 150 sebelum masuk fikul hadisnya. Ya. Imam Bukhari mengatakan Ali telah menyampaikan hadis pada kami. Ia mengatakan Mu'tamir telah menyampaikan hadis pada kami. Kata Mu'tamir, qara'tu ala Fudail. Saya pernah membacakan sebuah hadis ya di hadapan Fudail dari Abi Hurairah bahwasanya Al Hasan telah menyampaikan sebuah hadis pada beliau bi wasitin di negeri wasit anna sa'sa'ah bahwasanya Sa'sa'ah bin Muawiyah haddatsahu telah menyampaikan sebuah hadis pada beliau annahu laqiya Aba Dzarrin bahwa Sa'sa'ah bin Muawiyah berjumpa ya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mutawashshihan sedang membawa kirbatan, kirbah tempat air dari kulit. Qala kata Sa'sa'ah, malaka minal walad ya Aba Dzarrin, apakah engkau tidak punya anak wahai Abu Dzar? Qala kata Abu Dzar, ala uhaddithuk, maukah aku sampaikan hadis kepada sebuah hadis pada engkau? Kata Sa'sa'ah, qultu bala, iya mau. Qala sami'tu Rasulullah, kata Abu Dzar, saya mendengar Rasulullah SAW yakul, ya, bersabda, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal walad lam yablughu al-hinsa, tidaklah seorang muslim yang tiga anaknya wafat yang anaknya tersebut belum balik. Al-hinsa tadi sudah dijelaskan belum buat dosa begitu, illa adakhalahu Allahu al-jannata, melainkan Allah akan masukkan dia ke surga bifadli wa rahmatihi iyahum, ya, dengan karunia dan rahmat Allah kepada mereka. Wa ma min rajulin ataqa musliman, dan tidaklah seseorang membebaskan budak seorang budak muslim illa ja'alallahu azza wajal, melainkan Allah azza wajal akan menjadikan kullu udwin minhu, setiap anggota tubuh dari budak tadi, fika kahulikuli adwin minhu, sebagai pembebas dari neraka untuk setiap tubuh dari yang membebaskannya. Ya, jadi sebanding tubuh si budak, ya, akan menjadi pembebas dari neraka dari setiap tubuh orang yang membebaskannya. Paham gak sini? Baik, ngerti sini? Nah, si budak itu kan yang mu'tak, yang dia dibebaskan. Tubuh si budak seakan-akan itu menjadi seluruh tiap tubuh si budak akan seakan-akan menjadi pembebas dari tameng dari neraka bagi setiap tubuh si mu'tik, orang yang membebaskan. Bukan maknanya nanti di akhirat si budak yang ngalang-ngalangin api neraka si mu'tik, bukan. Tapi maknanya adalah yaitu ya, setiap tubuh dari si budak itu seakan-akan itulah yang akan membebaskan dia dari neraka. Nah, syarhul kalimat mutawashshih, mutawashshihan Ya, itu maknanya hamilan, membawa. Jadi di situ disebutkan bahwasanya Abu Dzar sedang membawa. Membawa apa? Kirbatan. Apa itu kirbatan? Ma yusna'u minal jild. Itu yang terbuat dari apa namanya? Kulit. Kulit apa? Kulit hewan. Ya. Li hamlil ma' fihi, untuk membawa air. Jadi kirbah itu tempat air, kayak wadah air. Ya, dari kulit hewan. Nah, itu. Nah, ini hadis yang disampaikan Abu Dzar, tidaklah seorang muslim yang wafat anaknya, tiga anaknya yang belum balik, belum sampai al-hins. Al-hins itu apa sih? Ad-dhanbu. Ya, yang belum nyampe dosa. Kenapa demikian disebutkan? Ai lam yablughu min at-taklif. Jadi anaknya tersebut belum masuk pada usia taklif. Taklif itu kan artinya seseorang yang dia dibebankan syariat. Kapan itu? Kalau dia sudah balik. Ya, kalau dia sudah balik. Alladhi yuktabu fihi al-ismu. Nah, yang kalau dia sudah balik berarti dicatat dosa. Ya, dicatat dosa di situ. Kan kata Nabi SAW apa? Rufi'ul qalam an salasatin. Pena, catatan dosa diangkat dari tiga jenis manusia. Salah satunya dari apa? Dari sobi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia balik. Sampai dia balik. Al-fikaka itu maknanya al-khalas. Ya, pembebas. Nah, terus lanjut fikul hadis. Fikul hadithi al-fadlu wa-thawabu makhsusun bis-sagiri li-anna syafaqata alaihi a'zamu wa ashaddu wa rahmatu lahu awfarun. Nah, fikul hadisnya al-fadl, ya, keutamaan hadis ini, keutamaan dari orang tua yang anak wafat, wa-thawabu dan pahalanya itu makhsusun bis-sagir. Ini dikhususkan dengan anak kecil yang wafat ketika masih kecil. Kenapa? Li'anna syafaqata alaih, karena rasa kasih sayang, cinta kepada si anak dari orang tua itu a'zamu, itu lebih besar ketika dia masih kecil. Wa asyaddu, ya, lebih kuat. Wa rahmatulahu, dan ya, kasih sayang kepada si anak tadi awfaru, lebih besar. Beda kalau anaknya wafat udah tua, udah dewasa. Ya, seorang kakek wafat anaknya. Ya, anaknya menjelang kakek juga, gitu kan. Ya, seorang usia 70 tahun. Anaknya wafat umur 45. Ya, beda ketika anaknya wafat umur 4,5 tahun. Paham gak sih? Beda. Ya. Kayak kemarin tuh, Gubernur Jawa Barat ya. Anaknya meninggal, udah mahasiswa S2. Ya, dia dapat gak keutamaan hadis yang kayak gini? Enggak. Tapi dapat keutamaan kalau nahan sabar. Ya, nahan. Apa namanya? Sabar. Taib. Atau dapat keutamaan hadis yang lain, yang Allah berfirman kepada malaikat, hal qabattum walada abdi, apakah kalian mencabut nyawa anakku? Nyawa anak hambaku, ya, kata malaikat, ya, ya, kau mencabut sama rata fuadeh, ya, buah hatinya, ya, yang namanya anak walad, ya, itu, ya, apa namanya, ya, anak dia. Kemudian kata Allah, apa yang diucapkan hambaku? Kata malaikat, hamidaka wastarja, dia memuji engkau dan beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa kata Allah? Ubnu li abadi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Ya, buatkanlah sebuah rumah di surga untuk hambaku itu, dan namakanlah rumahnya itu sebagai rumah al-hamd, baitul hamd, bait rumah pujian. Ya. Tapi kalau hadis-hadis yang lain yang sebagai pembebas dari neraka, oh, itu hanya khusus kalau yang anaknya wafatnya itu masih kecil. Ya, masih kecil. Nah, terus lanjut. Fihi dalilun ala anna hadzal ajra mukhtassun biman a'taqa imra'an musliman, fala ajra lil kafiri fi itkihi. Nah, juga di sini terdapat dalil bahwa pahala ini membebaskan budak itu mukhtasun biman a'taqa amran musliman. Ya, membebaskan budak laki-laki yang muslim. Maka tidak ada pahala fala ajra lil kafir fi itqihi. Ya. Tidak ada pahala bagi orang yang membebaskan budak kafir. Nah, terus lanjut. Fihi dalilun ala annal itqa minal qurbi al-mujibati lis-salamati minan nari wa anna itqa dzikri afdal itqa dzakari. Oh ya, lelaki ya. Itqa dzakari afdalu min itqal unsa. Nah, baik. Juga dalam hadis ini terdapat keterangan dalil ala anna al-ithqa min al-qurbi. Bahwa membebaskan budak itu termasuk al-qurb. Ya, ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Nah, ibadah ini al-qurb ini al-mujibati lis-salamah. Ya, yang menyebabkan keselamatan minan nar dari neraka. Wa anna itqa dzakari, dan juga dalam hadis ini terdapat keterangan membebaskan budak laki-laki afdalu, itu lebih afdal min itqil unsa, daripada membebaskan budak muslimah yang wanita. Terus wa fi qawlihi ataqallahu bi kulli udwin udwan minhu isharatun ila annahu yanbaghi an la yakuna fi rukbati nuksanun liyahsula isti'abul jasadi kulluhu. Baik. Nah, dalam sabda Nabi, kalau dia membebaskan budak seorang muslim, maka ataqallahu bi kulli udwin, ya, udwin udwan minhu, Allah akan membebaskan, ya, barang siapa yang maka Allah akan membebaskan dia dari membebaskan seluruh tubuh dia dengan seluruh tubuh dari si budak yang dia telah dibebaskan. Nah, ini isyarat ila annahu yang bagi bahwa sepatutnya ala yakuna fi raqabah, ya, nuksanun, bahwasanya jangan sampai ada pada si budak yang dia bebaskan tadi ada nuksan, ada kekurangan, artinya ada cacat tubuh. Ya, bukan budak yang kakinya hilang, tangannya hilang, ya, tapi yang sempurna. Kenapa? Liyasula isti'abul jasadikulli. Ya, agar terwujud itu. Ya, isti'ab al jasad, lengkap jasadnya, kulli semua. Nah, ya, terisi semua jasadnya. Taib nuqsan bukan ghair munsharif, bukan alamiah, bukan pula sifat. Taib barakallahu fiik. Berikutnya di hadis keberapa sekarang? Hadis 151 ya. Taib barakallahu fiik. Baca lagi. Coba. Haddatsana Abdullah ibn Abi al-Aswadi qala haddatsana Zakaria ibn Umarata al-Ansari qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas ibn Malik an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata lahu thalathatun lam yablughu al-hinsa adakhalahu Allahu wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannata. Fi kull hadithi fihi tasrihun bi idkhali abai ma abnaihim asigharil jannati al-jannata. Syarhul Udah beda itu. Makasih ke siapa? Ke Bimaan. Atau ke Rizki. Baik. Hadis ke 151 kata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Abil Aswad. Abdullah bin Abil Aswad telah menyampaikan sebuah hadis pada kami, qala haddatsana Zakaria Ibnu Umarah Al-Ansari. Zakaria bin Umarah telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Qala, dia mengatakan, haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man mata lahu salasatun lam yablughul hinsa, ya, siapa yang wafat tiga anaknya yang belum balik, masih kecil, adakhalallahu iyahum wa iyahum, ya, maka Allah bifadlihi wa rahmatihi al jannata, maka Allah akan masukkan, ya, mereka semua ke surga dengan rahmat dan karunia Allah. Ya, kandungan hadis ini kata Syekh Luqman, fihi tasrihun, dalam hadis ini terdapat keterangan yang jelas, bi idkhalil aba ma'a abnaihim, ya, dengan dimasukkannya kedua orang tua beserta anak-anak mereka, as-sighar, yang masih kecil, al-jannata, ke surga. Kalau anak-anak muslim yang masih kecil, ya, yang wafat masih kecil, itu di surga, di taman-taman mereka bersama Nabi Ibrahim. Bahkan mereka, ya, masuk ke tempat manapun di surga, ya, bersama orang tua mereka yang muslim, ya, bahkan mereka bisa memberi syafaat untuk orang tua mereka yang muslim, ya, mereka ada tergolong menjadi syafi', ya, bersama para rasul, para nabi, malaikat, awliya wassalihin. Nah, terus Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Babun man mata lahu sittun. Baik, ini bab yang baru. Itu bab yang wafat anaknya yang sittun, yang keguguran. Kalau tadi kan wafat anaknya sesudah lahir. Kalau ini yang keguguran. Terus, haddatsana Ishaq bin Yazid qala, haddatsana Shadaqah bin Khalid qala, haddatsani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahl ibn al-Hanzaliyyati wa kana la yuladu lahu faqala li an yuladu li fil islam waladun siktun la ay yuladu la an yulad la al yuladu li fil islam waladun siktun fa ahtasibuhu ahabbu ilayya min an yakuna liyad dunya jami'an wa ma fiha wa kana ibnu al-Hanzaliyyati mimman bay'a wakana ibnu al-Hanzaliyyatu wakana ibnu al-Hanzaliyyatu ibnu al-Hanzaliyyah na ibnu al-Hanzaliyyati mimman bay'a tahta syajarati. Terus syarhul kalimati fa ahtasibuhu ay ahtasibu ajrahu 'ala Allahi fi sabri 'ala mautihi. Siktun waladun yaskutu min batni ummihi qabla tamamihi. Fiqhul hadithi al-awwalu fihi fadlun man mata lahu waladun fahtasibu fadlu man mata fihi fadlu man mata lahu waladun fahtasibu fahtasaba al-ajra min Allahi. Naam. Al-Imam al-Bukhari membawakan hadis 152 ini tentang keutamaan orang tua yang anaknya keguguran. Ya, Ishaq bin Yazid telah menyampaikan hadis pada kami, kata Imam Bukhari, qala haddatsana Shadaqah ibn Khalid. Shadaqah bin Khalid telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Qala haddatsani Yazid ibn Abi Maryam. Yazid bin Abi Maryam telah menyampaikan juga sebuah hadis pada kami, an ummih, dari ibunya, an Sahal ibn al-Hanzaliyah, dari Sahal bin Hanzaliyah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana la yuladulah, ya, Ibnul Hanzaliyah, Sahal radhiyallahu anhu, la yuladulahu artinya tidak punya anak. Ya, banyak orang-orang soleh yang enggak punya anak, para ulama yang uzab enggak punya anak, jelas menikah aja enggak. Ya, ulama kita saat ini juga ada yang enggak punya anak, Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, beliau belum punya anak sampai hari ini. Ya, anak-anak beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini. Ya, ya, yang mengambil faedah dari beliau. Mungkin para ulama yang enggak punya anak ini, enggak punya anak biologis yang mendoakan Allah Rabbi firli wali walidai gitu ya. Ya. Namun mereka punya umat yang mendoakan mereka, nyebut nama mereka rahimahullah. Kalau masih hidup hafizahullah. Ya, Nabil. Ngantuk. Awas. Untung pas belum tidur, kalau tidur diri sampai das selesai. Tayyib barakallahu fik. Wa qala ayyulad li fil Islam walad waladun siktun fa ahtasibuhu, ya. Aku memiliki anak dalam Islam yang keguguran, kemudian aku harapkan pahala itu, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, min ayyakuna liyad dunya jami'an, ya, itu lebih aku sukai daripada aku memiliki dunia semua, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dunia. Dan Ibn al-Handaliyah miman bay'a tahta syajarati, di antara sahabat yang berbaiat dalam baiat, ya, tahta syajarah, di bawah pohon. Ya, penjelasan kalimat ini, ya, makna fa ahtasibuhu itu maknanya adalah ahtasibuhu ajrahu, aku mengharapkan pahalanya, Allah kepada Allah, fi sabri ala maut, ya, dalam bersabar menghadapi kematiannya. Ini kematian maksudnya kematian belum lahir tapi masih di dalam kandungan. Ya. Baik. Siktun itu apa sih? Waladun yasqutu min batni ummi qabla tamami. Seorang anak yang keguguran dari perut ibunya sebelum sempurna penciptaan dia. Ya, masih 6 bulan dan seterusnya. Yang para ulama mengatakan kalau wafatnya anak tersebut di dalam kandungan di bawah usia 4 bulan, ya, maka tidak disyariatkan untuk disolati. Tapi kalau sudah 4 bulan disyariatkan untuk disolati. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang lain, yang hadis yang panjang, inna ahadakum yujma' fi batni ummih arba'ina yauman nutfatan summa yakunu, ya, alaqatan misla dalik summa yakunu mudghatan misla dalik. Ya. Taib, sesuai salah seorang di antara kalian diciptakan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian 40 hari kemudian segumpal darah, 40 hari kemudian jadi segumpal daging. 40 kali 3 120 hari. 120 hari itu adalah 4 bulan. Baru kemudian fa yursalu ilaih malak. Diutuslah malak ke malaikat kepada rahim anak tadi. Ya. Nah, malaikat ini disebutkan fa yanfakhu fihi ruh. Meniupkan roh di situ. Sudah ada rohnya. Ya. Sudah ada rohnya. Nah, baru nanti bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa syaqiyun wa sa'id. Ya, dicatat di situ rezekinya, ajalnya. Ya. Nah, ini bagaimana nasibnya ini, orang yang bahagia atau yang celaka? Tabarakallahu fik. Nah. Dan anak yang mati ketika keguguran, ya, ini pahalanya besar buat orang tua kalau orang tua bersabar. Kata Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, inna siqta, bahwasanya anak yang keguguran, ya, liyajurra ummah, itu akan betul-betul membawa ibunya, bisararihi, dengan ari-arinya, aljannata, dia akan bawa ibunya ke surga. Kata Rasulullah SAW, ida ihtasabathu, ini kalau ibunya mengharapkan pahala atas keguguran anaknya tadi. Ya, bapaknya gak dapat bapaknya. Hadisnya kan liyajurra ummah gitu ya. Ya, kata para ulama, bapaknya dapat. kalau bapaknya sabar. Karena yang namanya duka ketika bayi ini keguguran, itu bukan cuma di istri, tapi juga di suami. Ya, Faza punya istri, istri keguguran, Faza juga sedih. Bukan, dia biarin, sabar. Ya, sabar ya Neng, kata Faza ke istrinya. Tak kita bikin lagi ya. Faza juga sedih. Ya, hai. Ya, saya pernah beberapa kali istri keguguran, ya sama, sedih. Gitu. Faza juga sedih, dapat juga. Tapi yang khusus tadi itu kalau keguguran ya, ibu. Karena ibu yang paling berat, apa? Istri. Ya. Istri yang paling berat itu. Taib. Mana lagi tadi? Ya, berikutnya, fadal. Haddatsana Muhammad ibn Salam. Ini fikul hadisnya belum ya? Fihi fadlu man mata lahu waladun. Nah, dalam hadis ini juga terdapat keutamaan yang anaknya wafat, dia mengharapkan pahala dari Allah. Terus haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mashu عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت شرح الكلمات فقه الحديث الأول فيه حث على على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة. نعم. شرح beda lagi udah. Itu hadis berikutnya. Ini hadis 153. Imam Bukhari menyampaikan ya. Hadis 153 ini dengan setelah membawakan sanadnya, kata Rasulullah SAW, ayyukum malu warisihi ahabu ilaih min malih. Ya. Siapa di antara kalian yang harta warisannya lebih dia sukai daripada harta dia sendiri? Ya, harta warisannya, yaitu harta bapaknya dia. Kata para sahabat, wa ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaih min mali warisih. Tidak ada seorang pun dari kita yang ya melainkan harta dia sendiri yang paling lebih dia sukai daripada harta warisannya. Harta warisan yang dapat dari bapaknya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, i'lamu ketahuilah, annahu laisa minkum ahadun illa ma'lu warisihi ahabu ilaihi min ma'lih. Ya. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan harta warisannya dia lebih disukai daripada harta dia sendiri. Maluka maqaddam. Harta engkau ya yang kondamta, yang telah engkau gunakan lah ya. Omalu warisik, sedangkan harta warisanmu ma'akharta, yang engkau akhirkan, yang engkau simpan. Ya, dalam hadis ini kata Syekh, fihi hasun ala taqdimi ma yumkinu taqdimu. Dalam hadis ini terdapat anjuran, dorongan untuk mendahulukan apa yang mungkin untuk digunakan. Ya, dibelanjakan minal mal fi wujuhil qurbah. Ya. Ya. Dari harta dalam berbagai aspek kebaikan. Ya. Pendekatan diri ibadah wal birri dan kebaikan. Liyantafi'a bihi fil akhirah. Untuk mengambil manfaat yang nanti kelak di akhirat. Ya. Terus lanjut. qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna. Nah, berarti ini Imam Bukhari membawakan di sini mu'allaq ya. Mu'allaq. Dan mu'allaq itu termasuk hadis munqati ya. Tapi enggak semua mu'allaq dhaif. Di dalam Sahih Bukhari aja ya. Ada Imam Bukhari membawakan berbagai hadis yang mu'allaq dengan ta'liq. Ya, terus ma ta'udduna fikum ar-raquba qalu ar-raqubu alladhi la yuladu lahu qala la walakin ar-raquba alladhi lam yuqaddim min waladihi shay'an. Terus syarhul kalimati ar-raqubu alladhi la ya'isha lahu waladun la ya'ishu walahu waladun. Fiqhul hadithi al-awwalu ma'na al-hadithi innakum ta'taqiduna anna ar-raquba al-mahzuna huwa al-musabu bimautin awladihi bimauti awladihi walaysa huwa kadhalika syar'an bal ar-raqubu huwa alladhi lam yutawaffa ahadun min awladihi fi hayatihi fayahtasibuhu wa yuktabu lahu sawabu musibatihi wa sabrihi alaihi. Athani wa fil hadithi fadlun mautul wa fil hadithi fadlu mautil awladi wa sabri alaihim. Kata di sini kata Imam Bukhari ma ta'udun ya Rasulullah SAW bersabda ma ta'udun fikum ar-raquba. Ya, apa yang kalian definisikan menurut kalian itu tentang ar-raqub? Ar-raqub ini kalau secara bahasa ya bahkan ada yang menyebutkan ahli bahasa khusus untuk mar'ah. Ya. Allati mata waladuha, yang wafat yang anaknya mati. Cuman di sini Syekh menjelaskan secara bahasa yang lain alladzi la ya'isu lahu walad. Ya. Yang anaknya enggak hidup. Ya. Ya, semakna lah itu. Ar-raqub itu. Kata para sahabat ketika ditanya tentang definisi raqub, kata mereka ar-raqub alladzi la yuladu lah. Yang enggak memiliki anak. Qala kata Rasulullah, enggak, itu secara lugatan. Namun Rasulullah menjelaskan hakikatnya ya walakinna ar-raqubah alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Dialah yang tidak memberikan ya kepada anaknya sedikit pun. Nah fikih hadis di sini makna hadis ini apa? Innakum ta'taqiduna anna ar-raquba al-mahzun huwa al-musab bi mauti auladihi. Ya, kalian meyakini raqub orang yang enggak punya anak yang dibuat sedih adalah orang yang tertimpa musibah dengan kematian anak-anaknya. Walaysa huwa kadzalika syar'an. Bukan itu definisi secara syar'i. Balir raqubu huwa alladhi lam yatawaffa ahadun. Ini saya samar ini. Kok ada kalimat lam? Ya, kalau ada kalimat lam, dialah yang anak aw ahadun min auladi fi hayatihi, yang salah seorang dari anak-anaknya di masa hidupnya enggak wafat. Ya, kok ada kalimat lam. Ya, harusnya apa? Yaitu anak yang huwa alladhi yutawaffa ahadun min awladih, gitu kan? Yang anak-anak yang salah seorang anaknya wafat fi hayatihi, di masa hidup dia. Ya, wayahtasibuhu, dia mengharap pahala. Wayuktabu lahu sawabu musibatihi wa sabri alaih, baru gitu. Dan dicatat pahala untuknya, pahala musibah dan sabar menghadapi musibah. Ya, kemudian wa fil hadis fadlu mautil auladi wa sabri alaihi. Dalam hadis ini juga terdapat keterangan keutamaan, ya apa namanya, keutamaan wafatnya anak dan bersabar atas wafatnya mereka. Terus lanjut. Qala وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم السرعة؟ قالوا هو الذي لا تسرعه الرجال. فقال لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. شرح الكلمات: السرعة هو الذي يسرع الناس كثيرا بقوته. الغضب، الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام. فقه الحديث الأول: معنى الحديث ليس الشديد الكامل الذي يسرع الناس كثيرا بقوته وبأسه وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند السوران الغضب ويقاومها بحلمه. الثاني: فيه فضل قضم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة. الثالث: فيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو. نعم. Kemudian kata Rasulullah SAW di hadis 155 ini, mata'uduna fikum as-sura'ah. Apa yang kalian definisikan tentang sura'ah? Sura'ah itu kalau secara bahasa apa ya? Tukang berantem yang suka ngalahin orang, dibanting, pegulat gitu ya. Qalu huwa alladhi la tasra'uhu ar-rijal. Kata para sahabat, dialah orang yang para pria enggak mampu ya, menjatuhkan dia, membanting dia. Faqala la, enggak. Walakinna sur'ata alladhi yamliku nafsa indal ghadab. Kalau tadi secara bahasa lugatan gitu kan sering tuh Rasulullah SAW mengatakan laisal gina gitu kan, bukanlah kaya banyaknya harta, walakinnal gina gina nafs, kamu yang kaya itu adalah kaya hati. Nah, sama kayak gini juga, walakinna sur'ata, yang namanya sur'ah pegulat itu, alladhi yamliku nafsa indal ghadab, yang mampu menguasai diri dia ketika amarah. Ya. Syarhul kalimat ya. Ya, sur'ah huwa alladhi yasra'un nasa katsiran. Dialah yang banyak yang membanting, mengalahkan banyak orang biquwwatihi, dengan kekuatan dia. Ghadab harakatun nafs. Ya, ghadab itu apa sih? Gejolak jiwa. Gerakan jiwa, gejolak jiwa. Ya, gejolak jiwa ila kharijil jasad, sampai akhirnya kepada keluar jasad. Ya, responnya itu di tubuh. Tubuh nanti yang akan mengekspresikan gejolak jiwa tadi. Apakah ngamuk, melotot, ya, guling-guling gitu. Nah, mukul-mukul li iradatil intiqam, untuk ingin atau karena menginginkan membalas. Nah, fikul hadis, apa hubungannya hadis ini ya dengan bab yang tadi, wafatnya anak? Ya tadi, mampu apa namanya, kadang orang yang ditinggal wafat anaknya itu dia marah terhadap takdir ya dan tidak, marah terhadap situasi. Nah, dia mampu menahan ya, amarah dia, menahan jiwa dia untuk tetap bersabar. Makna hadisi laisa asyadidu al-kamilu alladhi yasra'un nasa katsiran biquwwatihi wa ba'sih. Makna hadis ini bukanlah orang yang kuat, yang sempurna kekuatannya, ialah yang mampu membanting orang banyak dengan kekuatan dia. Ba'sihi sama ya, dengan power dia. Wa innamas syadid alladhi yamliku nafsah. Namun yang syadid itu, yang kuat itu, ialah yang mampu menahan diri dia inda saurani al-ghadab, ketika memang sudah besar puncak amarahnya. Wa yuqawimuha bihilmih, dan dia mampu menahannya dengan sikap bijak dia. Fihi fadlu kazmil ghaid. Kazmi itu masdar dari kazama, ya, yakzimu, menahan juga maknanya. Ya, nah, ini terdapat keutamaan menahan ghaid, ya, sikap keras mak, ya. Wa imsakin nafsi, dan menahan diri indal ghadab, ketika marah, anil intisar wal mukhasama wal munazaati, ya, untuk mau untuk mengalahkan, ya, bertikai dan munazaah, sama ini bersengketa sama, ya. Kemudian yang terakhir as-salis fihi isyaratun ila anna mujahata nafsi asyaddu min mujahatil adu. Dalam hadis ini juga terdapat isyarat bahwa melawan nafsu itu lebih berat daripada melawan musuh. Ini memang berat. Ya. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.